di tanda kiamat yang besar yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada lagi yang lain seperti ya gerhana atau pembenaman yang ada di timur, di barat, di Jaziratul Arab, adanya api dan yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nanti bisa antum lihat dalam kitab Asyratus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil dan juga kitab-kitab yang lain yang membahas tentang masalah ini. Jadi sebelum terjadinya kiamat, Allah tunjukkan tentang tanda-tanda kiamat yang besar, hal-hal yang sangat luar biasa sebelum terjadinya kiamat. Karena setelah itu Allah akan menimpakan kedahsyatan yang luar biasa, yaitu tentang kiamat yang disebutkan dalam ayat itu Yaumul Faza'il Akbar, ketakutan yang amat besar, ketakutan yang sangat besar. Dan Allah akan mengganti bumi dan langit ini dengan yang lainnya yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan dahsyatnya kiamat, ya kedahsyatan yang luar biasa, Anda bisa lihat ayat-ayatnya dalam Juz Amma itu. Dalam Juz Amma, idza syamsu kuwirat, wa idza nujumu qadarat, wa idza al-jibalu suyirat, wa idza al-isharu utilat, wa idza al-wuhushu hushirat, wa idza al-biharu sujirat, wa idza al-nufusu zuwijat, sampai akhir. Dan juga dalam ayat yang lain, idza sama'u fatarat, dan yang lainnya. Jadi tentang kiamat itu, tentang datangnya kiamat Allah sebutkan, jadi akan hancur semuanya ini. Gunung akan berjalan, kemudian laut ini akan mendidih, bintang-bintang akan jatuh, langit terbelah, dan hancur semuanya. Dan itu ketakutan yang amat besar, ketakutan yang luar biasa yang disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran tentang kiamat. Dan tentang kiamat ini, sebelum terjadinya kiamat, Allah menyuruh untuk ditiupkannya sangkakala, yaitu nakusur, yang disebutkan bahwa malaikat Israfil itu mereka malaikat Israfil itu sudah meletakkan mulutnya di sangkakala untuk meniup. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat Israfil sudah meletakkan bibirnya di trompet sangkakala itu untuk segera meniup. Ini zaman Rasulullah, Nabi sudah sebutkan demikian. Kemudian para sahabat berkata, "Fa kaifa naqulu ya Rasulullah?" Apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? "Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina." Kata Nabi, ucapkanlah, cukuplah Allah dan Allah sebaik-baik pelindung. Kami tawakal kepada Allah sebagai Rabb kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan. Jadi malaikat Israfil ini sudah meletakkan bibirnya, kata Nabi di awal hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, ketika sahabat bertanya Rasulullah, bagaimana tentang kenikmatan yang ada ini? Kata Nabi, bagaimana aku akan merasakan nikmat terus menerus sedangkan malaikat Israfil itu sudah meletakkan bibirnya itu di trompetnya, di sangkakala itu. Kemudian wahana jabhatahu, dia sudah tunduk. Wa asgha sam'ahu, telinganya mendengar perintah Allah, sudah siap akan ditiupkan. Yantaziru ayyumara, dia menunggu untuk diperintahkan ayyamfuh, fayamfuh, dia akan meniup. Kalau dia sudah meniup, akan hancur semuanya yang ada ini. Langit akan hancur, bumi akan hancur, gunung-gunung akan hancur, lautan akan hancur, semuanya akan hancur. Bintang-bintang akan berjatuhan, semuanya akan hancur. Kalau dia sudah tiupkan sangkakala itu. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang kami ucapkan? Keadaan yang seperti itu, kami apa yang kami ucapkan? Jawaban Rasulullah, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Qulu, kata Nabi, ucapkanlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah itu sebaik-baik pelindung. tawakkalna 'alallahi rabbina, dan kami bertawakal kepada Allah sebagai Rabb kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini dikatakan oleh Tirmizi hasan, dan hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang ketiga. Kemudian setelah itu, setelah ditiupkan sangkakala, bahwa sangkakala ini akan ditiup dua kali. Yang sekali tentang hancurnya semua yang ada, yang kedua kali yaitu bangkitnya manusia dari kuburnya menuju Rabbul Alamin. Ayatnya Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 68. Surah 39 ayat 68. Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah, tsumma nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Dan ditiupkan sangkakala, maka pingsanlah apa yang di langit, atau matilah apa yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, dan tiba-tiba mereka bangkit. Dan mereka melihat, artinya mereka menuju kepada Rabbul Alamin. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa tiupan yang pertama dikatakan Ar-Rajifah, tiupan yang kedua dikatakan Ar-Radifah. Yauma tarjufu Ar-Rajifah tatba'uha Ar-Radifah. Dalam ayat yang lain disebutkan setelah ditiup sangkakala yang kedua itu, wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Apabila ditiup sangkakala, maka bangkitlah manusia dari kuburnya menuju kepada Rabbul Alamin. Kemudian jarak antara dua tiupan itu, pernah ditanyakan jarak antara dua tiupan, dalam Sahih Bukhari disebutkan dan juga dalam Sahih Muslim, ketika Nabi ditanya tentang dua tiupan, apakah Nabi menyebutkan 40, apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun? Nabi tidak menjawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir ketika menafsirkan surah Az-Zumar, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi tentang jarak antara dua tiupan itu tidak dijelaskan apakah 40 hari, apakah 40 bulan, atau 40 tahun. Kemudian setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Kalau ada orang bertanya tentang manusia yang dikumpulkan, yang bangkit dari kuburnya itu padahal mereka sudah dimakan oleh tanah, ini kekuasaan Allah. Allah yang maha berkuasa, Allah yang menciptakan dari tidak ada, kemudian ada, kemudian mereka mati, dan Allah akan mengembalikan lagi. Dan itu tidak berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya sangat mudah. Semuanya itu sangat mudah. Dalam riwayat disebutkan bahwa semua dari anggota tubuh manusia ini akan dimakan oleh tanah, kecuali dari ujung ekor yang ada di belakang ini, tulang ekor yang ada sedikit itu tidak dimakan oleh tanah. Nanti dari situ akan ditumbuhkan lagi oleh Allah di padang mahsyar. Jadi semua akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya tidak. Disebutkan dalam riwayat Ajabud Zambi. Jadi semuanya akan dimakan tanah kecuali Ajabud Zambi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan sesungguhnya pada manusia itu ada satu tulang yang tidak akan dimakan oleh tanah selama-lamanya. Inna fil insani azman la ta'kuluhu al-ardu abadan fihi yurakabu yawmal qiyamah. Dari situ akan disusun lagi pada hari kiamat. Qalu, mereka bertanya, ayu azmin huwa ya Rasulullah, tulang yang mana ya Rasulullah? Beliau menjawab, ajabu zanbi. Jadi tulang ekornya itu yang tidak dimakan oleh tanah. Jadi semua tubuh manusia ini dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya. Adapun jasadnya para nabi tidak dimakan oleh tanah. Jasadnya para nabi tidak dimakan oleh tanah. Nabi bersabda, innallaha harrama al-ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas tanah ini untuk memakan jasadnya para nabi. Hadis ini sahih. Jadi manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang, ketika Nabi menyebutkan tentang masalah ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, apakah dikumpulkan dalam keadaan telanjang kemudian yang satu melihat kepada yang lain? Nabi mengatakan, ya Aisyah, al-amru ashad. Urusan pada hari itu sangat sangat berat, urusan pada hari itu. Dan semua manusia memikirkan tentang dirinya. Mereka akan mempertanggungjawabkan tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Semuanya akan memikirkan tentang dirinya. Dan semua akan lari dari keluarganya, dari istrinya, dari anaknya, dari orang tuanya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi orang itu akan lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dia akan lari dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari istri dan anaknya. Dan semua pada hari itu mempunyai urusan masing-masing, bertanggung jawab tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Semua bertanggung jawab kepada Allah tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi. Dan tidak ada satupun yang terluput bagi Allah. Tidak ada. Semuanya akan dilihat, diperlihatkan oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi. Yauma tublas sarair. Pada hari yang dibuka semua rahasia. Semua rahasia itu akan dibuka oleh Allah. Dan apa yang mereka lakukan semuanya akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka lakukan di muka bumi ini, kemudian selanjutnya tentang masalah nama-nama kiamat dan yang lainnya, saya pikir tidak perlu bahas banyak. Antum bisa lihat sendiri dalam Al-Quran tentang Al-Ghashiyah, Al-Haqqah dan yang lainnya, Yawmuddin, Yawmutaghabun dan yang lain tentang nama-nama kiamat. Tapi kita yang terpenting kita bahas di sini, yaitu tentang beberapa prinsip dari akidah Ahlussunnah yang berkaitan tentang kiamat. Tolong yang di atas itu, anak-anaknya tolong. Yang di atas, tolong anak-anaknya dibawa keluar. Mengganggu acara kita. Coba tolong, ibu-ibunya tolong, anak-anaknya dibawa ke bawah itu. Diajak main keluar. Kita berada di masjid Allah ini. Jangan diganggu, kita sedang ibadah dalam talabul ilmi ini. Selanjutnya kita bahas tentang yang berkaitan tentang apa yang terjadi pada hari kiamat, yaitu yang pertama, artinya saya sebutkan ini bukan berarti berurutan demikian, akan tapi saya mengambil dari kitab Aqidah Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga kitab-kitab yang lainnya, yaitu tentang dikumpulkannya manusia di padang mahsyar ditegakkannya timbangan, dibukakannya catatan-catatan amal, adanya hisab, adanya haul telaga, adanya sirat jembatan, adanya syafaat, adanya surga dan adanya neraka. Kemudian tentang dikumpulkannya manusia di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam hadis disebutkan, ya ayuhan nas innakum tuhsyaruna ilallahi ta'ala hufatan uratan ghurla. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki. Kemudian dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Dan dalam keadaan tidak disunat, tidak dikhitan. Kembali sebagaimana dia lahir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Kemudian setelah itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa matahari itu dekat. Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin. Bahwa pada hari kiamat matahari itu dekat sekitar 1 mil. Matahari itu dekat nanti pada hari kiamat kurang lebih 1 mil. Kemudian manusia pada saat itu akan terendam oleh keringatnya. Ada yang terendam seluruhnya, ada yang sampai ke pundaknya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai lututnya, ada yang tidak. Dia dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ada yang terendam dengan keringatnya sendiri pada saat itu, dan ada juga yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Yang dilindungi oleh Allah ya disebutkan dalam hadis-hadis ya, seperti penguasa yang adil, imam yang adil, kemudian juga orang yang selalu hatinya tergantung di masjid, yang apabila dia keluar dia kembali lagi ke masjid, orang-orang yang sedekah, orang yang berzikir dalam keadaan sendiri kemudian dia menangis takut kepada Allah, orang yang diajak wanita untuk berzina kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah Rabbul Alamin, orang yang cinta mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan dia berpisah pun karena Allah. Itu di antara 7 golongan yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang 7 golongan itu. Dan masih banyak lagi yang lain yang disebutkan tentang beberapa golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Kemudian pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi. Jadi umat ini ingin cepat dihisab, dibiarkan di padang mahsyar itu. Perbedaannya 1 hari di sana di hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun di muka bumi ini. 1 hari sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Mereka ingin cepat, maka mereka berusaha mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh dan yang lainnya. Semua mengatakan saya pernah berbuat dosa. Dan Nabi ketika dia berbuat dosa langsung ditegur oleh Allah dan taubat. Dan itu yang dikatakan mereka adalah ma'fu. Kemudian semuanya mengatakan tidak, tidak. Kalian kepada Nabi yang lain. Sampai terakhir kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah. Sujud yang lama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah sujud yang lama, Nabi Muhammad SAW memuji dan menyanjung Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, irfa ra'sak salku'ta syafi' tu syafi'. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, angkatlah kepalamu. mintalah akan dipenuhi permintaanmu, mintalah syafaat kamu akan diberikan syafaat. Kemudian Nabi minta agar diselesaikan urusan pada hari itu. Ini yang dikatakan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu ditegakkannya timbangan menurut keyakinan Ahlus Sunnah berbeda dengan Mu'tazilah, bahwa timbangan betul-betul hakiki ditimbang, amal-amal itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada perbedaan di antara ulama salaf tentang masalah apa yang ditimbang, apakah orangnya, apakah catatan amalnya ataukah amalnya. Sebagian ulama meraji tentang amalnya yang ditimbang. Jadi amal-amal yang mereka lakukan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun buruk. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai 104, Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talqahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahannam, muka mereka dibakar api neraka, dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Jadi orang-orang yang berat timbangannya, mereka orang-orang yang bahagia. Adapun yang ringan timbangannya, mereka lah orang-orang yang rugi. Dan semua akan lihat, semuanya akan lihat apa yang dilakukan. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, sekecil apapun kebaikan itu, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, sekecil apapun perbuatan jelek itu, dia akan melihatnya. Dia akan melihat perbuatan itu, yang dia lakukan akibat dari perbuatan itu, dia akan lihat bahwa dia pernah berbuat maksiat, dia pernah berbuat dosa, dia pernah berbuat zalim, dia pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, dia pernah berlaku curang, dia pernah berbohong, dia pernah menipu, dia pernah berzina, dan yang semua akan dilihat dan semua ditampakkan. Tidak ada satupun yang terluput. Dan setiap orang tidak akan bisa mengelak tentang apa yang dilakukan pada waktu itu. Enggak bisa ngelak. Apa yang dilakukan di waktu di dunia ini, ketika ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat, tidak bisa mengelak. Betul dia lakukan itu. Semuanya. Jadi tidak ada satupun yang terluput bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditampakkan. Sampai dikatakan dalam ayat itu tentang catatan amal itu, Allah suruh kita baca sendiri. Dalam surah Al-Isra ayat 13-14 Allah berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari itu. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Jadi suruh oleh Allah tentang menghisap apa yang dia lakukan. Dan dia akan mengakui semua kesalahan yang dia lakukan. Dan dia akan mengakui semua kesalahan yang pernah lakukan dalam hidup ini. Ada yang diampuni oleh Allah, ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti semua dari yang baik dan buruk itu akan ditimbang oleh Allah pada hari kiamat, semua akan ditimbang. Kemudian setelah mereka ditimbang amal-amalnya, dan amal yang paling baik yang ditimbang dan paling berat Pada hari kiamat timbangan itu, yang pertama tentang tauhid kepada Allah, itu paling berat timbangannya. Kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat.